الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله pembahasan kemarin berhubungan dengan salah satu perkara penting berhubungan dengan nubuwati Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita meyakini bahwasannya beliau adalah khatamul anbiya. Dalilnya apa? Di antaranya indak Iqbal. Maka Nabi Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalil yang lain Aba Ahmad. Kitaban had. Wa ana khataman nabiyyin la nabiyya ba'di. Nah, ini dalam riwayat. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dengan tambahan tersebut pada pada riwayat Abu Dawud, demikian pula Ahmad, yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala asu kepada saya Muslim secara keseluruhan ini naam kurang detail. Baik. Karena dalam saya Muslim tidak ada tambahan tersebut pada hadis Tsauban. Dalil yang lain apa Rifki? Wa anal aqib alladhi laisa ba'dahu nabi. Wa anal aqib alladhi laisa ba'dahu nabi. Hadis siapa? Abi Hurairah dalam riwayat Muslim. Taib asalnya muttafaqun alaih. Yang lainnya apa? Talha. Wa khutima biyan nabiyun dalam riwayat. Di sini wa khutima biyan rasul. Taib. Hadis siapa? Abi Hurairah. Dalam tarikh Dimashq, nah, marwah Ibn Asakir dengan lafaz itu asalnya di Sahihain. Naam. Tayyib. Beliau adalah Imamul Aqiyah. Dalilnya apa untuk poin ini? Indak Aba Zain. Sisi pendalilannya bagaimana? Sayyid dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti apa? Merupakan imam yang diikuti oleh orang-orang yang bertakwa berdasarkan ayat ini. Tayyib. Wa sayyidul mursalin. Ini pembahasan terakhir kemarin. Di antara dalilnya apa, Ismail? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Hadis siapa? Abi Hurairah rawahu Muslim. Tayyib. Juga ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Dalam hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih. Nah, sekarang kita baca iskal yang dibawakan di sini. Karena ketika dikatakan beliau adalah Sayyidul Mursalin, pimpinannya para Rasul, menunjukkan beliau yang paling utama, beliau yang paling afdal. Tapi ada iskal. Kita baca. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah. Fa in qil yushkilu ala hadha qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la tufaddiluni ala Musa. Fa innan nasa yas'akuna yawmal qiyamah fa akunu awwala man yufiq. فَأَجِدُ مُوسَى بَاطِشًا بِسَاقِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي هَلْ أَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ إِسْتَثْنَى اللَّهِ خَرَّجَهُ فِي الصَّيْحَيْنِ. Kemudian apabila dikatakan ada iskal, yaitu ada sesuatu yang rancu berhubungan dengan poin ini, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian utamakan aku atas Musa. Yaitu la tufaddiluni, yaitu jangan kalian utamakan aku melebihi Musa. Kenapa? Karena sungguhnya manusia yas'akuna yaumal qiyamah, mereka pingsan semua pada hari kiamat dengan tiupan sangkakala yang pertama. Wa nufikha fi sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Nah di sini manusia pingsan sama pada hari kiamat. Kemudian akulah orang yang pertama kali siuman, yang pertama kali dibangkitkan, kemudian aku dapati Musa dalam keadaan beliau memegang saqil arsy, atau memegang salah satu dari apa? Dari tiang arsy. Maka aku tidak tahu apakah beliau siuman sebelumku ataukah beliau termasuk dari orang-orang yang Allah kecualikan sehingga tidak mengalami pingsan, yang masuk dalam pengecualian illa mangsya Allah. Hadis ini dikeluarkan dalam Sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga datang dari Abi Sa'id dengan lafaz yang dekat. Nah, fa kaifa yujma'u baina hadha wa baina qawlihi ana sayyidu walali adam wala fakhr. Maka bagaimana bisa disinkronkan antara hadis ini dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pimpinannya anak keturunan Adam pada hari kiamat, tidak ada kesombongan padanya. Paham sisi iskalnya, Wahyu? Fal jawab, maka jawabnya. Perhatikan jawabannya. Karena kita yakin, ikhwan, selama itu hadis sahih, antara satu dan yang lainnya tidak akan saling bertentangan. Tidak akan saling berbenturan, tapi apa? Tapi semuanya bisa disinkronkan. Nah, kenapa? Karena semuanya bersumber dari sumber yang sama, dari wahyu. Sehingga apa? Tidak akan mungkin bertentangan satu sama lain. Fal jawab anna hadza kana lahu sabab. Bahwasanya ini ada sebabnya. Nah, ada sebab. Yaitu yang datang dalam Sahihain. Berhubungan dengan kelengkapan hadis tersebut. Kenapa Nabi SAW kok sampai mengatakan la tufaddiluni ala Musa? Ada sebab beliau mengatakan itu, yang dinamakan apa ini? Namanya apa? Sababul wurud. Yaitu fa innahu kana qala qad qala yahudiyun la walladhi istafa Musa 'alal bashar. Sebab sungguhnya saat itu seorang Yahudi mengatakan ketika dia bersengketa dengan seorang Muslim, la, tidak, demi zat yang telah memilih Musa atas para manusia. Naam. Walladhi istafa Musa 'alal bashar. Falatamahu muslim, maka seorang muslim pun menonjoknya, yaitu memukul dia. Wa qala ataqulu hadha wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam baina adhurina. Enggak terima si muslim tadi. Apakah engkau mengatakan yang demikian dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara kita, di tengah-tengah kita ini? Enggak pantas. Nah, emang apa? Jelas, ikhwan. Yahudi tadi perkataannya apa? Perkataannya na'am ada peremehan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Dalam mensikapi ini. Faja'a al-yahudiyyu fashtaka 'ala al-muslimi alladhi latamah. Maka datanglah Yahudi tersebut kemudian apa? Mengeluhkan tentang seorang muslim yang memukulnya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadza. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan ini, yaitu apa? La tufaddiluni ala Musa. Fa innan nas yas'akuna yaumal qiyamah. Jadi jangan kalian lebihkan aku dari sisi keutamaan atas Musa. Baik. Berarti di bawah larangan ini apa? Kalau kalian mengunggulkanku atas Musa dikarenakan apa? Ta'assub. Dikarenakan apa? Ta'assub saja. Paham? Karena satunya mengunggulkan Musa, satunya mengunggulkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadinya kan apa? Tidak bagus karena semua para nabi mulia, ya tidak? Maka dikatakan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala, li'anna at-tafdila idza kana 'ala wajhi al-hamiyyati wal 'asabiyyah wa hawa an-nafsi kana madhmuman. Karena sungguhnya pengutamaan tersebut di atas sisi hamiyah, yaitu fanatisme. Taib. Atau asabiyah, bersama. Dan hawa nafsu, maka itu tercela. Taib, tercela. Bal nafsul jihad, idza qatala rajulu hamiyatan asabiyatan kana madmuman. Bahkan jihad itu sendiri apabila seseorang berperang dikarenakan apa? Fanatisme dan asabiyah, maka itu tercela. Fa inna Allah harramal fakhr. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa? Takabur. Yaitu apa? Berbangga-bangga, menyombongkan diri atas yang lain. Di sini kan berbangga-bangga akhirnya. Ayim. Wa qad qala ta'ala wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd. Dan sungguh Allah telah mengatakan, sungguh kami telah mengutamakan sebagian para nabi atas yang lain, tidak syak. Ya kan? Berarti menunjukkan ada sisi keutamaan satu di atas yang lainnya. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tadi tiba pada kondisi apabila mengutamakan beliau hanya karena apa? Fanatisme. Paham? Faqad qala ta'ala tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Ya. Faqala ta'ala tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para rasul, kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada rasul yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara secara langsung. Siapa di antaranya? Endang Wahyu. Hah? Yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara secara langsung sampai dikatakan dengan kalimullah. Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Yang lainnya siapa? Kasyah. Nabi Adam. Baik. Yang lainnya siapa, Arin? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa'ulima anna al-madmuma innama naam wa rafa'a ba'dahum darajat. Ini akhir dari ayat. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala atas angkat sebagian mereka enam berderajat-derajat. Fa'ulima annal madhmuma innama huwa taqdilu ala wajhil fakhr au ala wajhil intiqasi bil mahdhul. Maka diketahui di sini bahwasanya yang dicela hanyalah apa pengutamaan kalau apa kalau hanya karena apa berbangga-bangga. Atau pengutamaan nah di atas sisi apa perendahan terhadap yang kurang utama. Ini juga buruk dicela. Menetapkan keutamaan sesuatu tapi merendahkan yang apa? Yang di bawahnya ini juga dicela. Seperti misalnya tadi muslim kemudian apa? Tidak terima. Nah, karena apa? Nabi kita lebih utama daripada Musa. Akhirnya ada unsur perendahan terhadap Musa alaihi salatu wasalam. Maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza yuhmalu aidan qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tufaddilu bainal anbiya in kana thabitan. Maka di atas hal ini juga di bawah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tufaddilu bainal anbiya, jangan kalian apa utama na'am lebihkan keutamaan antar para anbiya, yaitu banding-bandingkan keutamaan para nabi. In kana thabitan abila hadits ini thabit. Dan haditsnya thabit akhwan dalam sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Taib juga datang dari Abi Sa'id dengan lafaz la tukhayyiru bainal anbiya. La tukhayyiru bainal anbiya, jangan kalian apa pilih-pilih antar para nabi. Ini juga dalam sahihain. In kana thabitan di sini isyarat ikhwan. Di sisi muallif ada na'am pembicaraan. Kata beliau fa inna hadza qad ruwiya fi nafsi hadits Musa wa huwa fil Bukhari wa ghairihi lakin ba'dun nas yaqul inna fihi illah bi khilafi hadits Musa fa innahu sahihun la illata fihi bi ittifaqihim. Sebab hadits ini telah diriwayatkan na'am taib persis seperti hadis Musa dan ada dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, akan tetapi sebagian manusia mengatakan padanya illah, berbeda dengan hadis kisah Musa tadi. Sebab hadis tentang kisah Musa yaitu tentang seorang Yahudi yang mengutamakan Musa itu sahih tanpa ada cacat padanya berdasarkan kesepakatan para a'immatul hadis, dan kedua-duanya sahih ikhwan. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam ta'liq beliau ikhwan na'am mengkritisi perkataan Imam Ibn Abil Izini. Kata beliau wa qad ghamaza syarihu fi min sihhatihi wa la a'lamu lahu illah. Na'am walam yatakallam alaihi al-huffaz atau walam yatakallam alaihi al-hafidhu fil fath. Pensyarah telah apa? Telah sedikit na'am mencacati tentang kesahihan hadis. Ada isyarat bahwasanya kesahihannya dipertanyakan. Dan aku tidak mengetahui pada hadis ini ada illah. Demikian pula Al-Hafidz dalam Fathul Bari tidak berbicara sama sekali tentang illahnya. Tayyib. Sehingga hadis al-Khanifillah sahih. Tidak ada nama ilah yang kita ketahui sampai saat ini. Tayyib. Waqad ajaba ba'duhum bi jawabin akhar, dan sebagian ulama menjawab dengan jawaban yang lain. Wa huwa anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam la tufaddiluni ala Musa wa qawluhu la tufaddilu bainal anbiya naha 'anit tafdhilil khas ay la yufaddilu ba'dur rusuli ala ba'din bi'ainih. Taib Bi khilafi qawlihi ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Jawaban yang lain akhwan pada kedua hadis ini yaitu apa? Nabi melarang tafdhil secara khusus. Ya, pengutamaan Nabi secara khusus atas Nabi yang lain. Sehingga maksud larangan itu, jangan kalian mengutamakan sebagian Rasul atas sebagian yang lain secara ta'yin. Misalnya, Nabiku lebih utama daripada Nabi Isa. Lebih utama daripada Nabi Musa. Ini pendapat atau jawaban yang kedua. Berbeda dengan perkataan Nabi, aku adalah Sayyid anak keturunan Adam, tidak ada kesombongan padanya. Qala fa innahu tafdhilun 'am fala yumna'u minhu. Karena itu adalah apa? Tafdhil secara umum sehingga tidak dilarang. Wa hadza kama law qila fulanun afdalu ahli al-balad. Hal ini sebagaimana seandainya dikatakan fulan adalah seutama-utama penduduk negeri ini. La yansabu 'ala afradihim, sehingga apa? Diterapkan pada satu persatunya. Oh, berarti fulan lebih utama daripada alan. Bi khilafi ma law qila li ahadihim fulan afdalu mink. Tentunya ini akan ada apa? Perasaan tidak nyaman, ya tidak? Fulan afdal mink. Fulan itu lebih utama darimu. Taib. Tsumma inni ra'aitu at-Tahawi qad ajaba bi hadzal jawab fi syarhi ma'anil atsar. Kemudian sungguhnya aku melihat Imam Tahawi rahimahullahu taala telah menjawab dengan jawaban ini, yaitu jawaban yang kedua ini, dalam syarh ma'anil atsar. Yaitu apa? Bahwasanya tafdhil yang dilarang yaitu tafdhil apa? Al-khas, yaitu mengutamakan secara ta'yin nabi atas nabi yang lain. Tayyib. Dan kata Syekhuna Hafidhahullah Ta'ala dulu dalam darasnya, hadzal jawab la ba'sa bihi walakin laisa biqawi. Jawaban ini tidak mengapa, tapi tidak terlalu kuat. Wa hunaka ajmibatun ukhra minha annahu tawadu'an min. Di sana ada jawaban yang lain. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan itu sebagai bentuk tawadu' beliau SAW. Taib. Dan ini jawaban yang paling mudah. Jawaban yang paling mudah, paling ringkas, bahwasanya Nabi SAW mengatakan itu sebagai bentuk tawanduknya beliau SAW. Dan ketika mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, itu sebagai pengkhabaran tentang hakikat kedudukan beliau. Makanya Nabi setelahnya berikan keterangan wala fakhr. Paham? Ini paling mudahnya. Kemudian jawaban pertama yang disebutkan Ibn Abil Izz juga, ikhwan, jelas bahwasanya jelas dilarang kalau tafdhilnya dalam konteks apa? Hamiyah, ya kan? Ta'assub dan hamiyah ini jelas dilarang. Kenapa? Karena pengutamaan yang seperti itu ya hawa nafsu. Baik. Adapun jawaban At-Tahawi yaitu tafdhil secara ta'yin, ini tidak dilarang secara umum. Karena ketika kita membahas misalnya mana yang lebih utama antara misalnya Ibrahim dan Musa, maka yang demikian ini boleh seseorang kemudian membahasnya, tidak? Baik. Mana yang lebih utama antara Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan dengan Nabi Ibrahim? Tapi boleh. Jadi itu dua jawaban yang kuat. Adapun jawaban ini kurang kuat, akhwan, yaitu yang mengatakan tafdil secara ta'yin itu yang dilarang. Tapi jawaban yang kuat karena tawadhu juga apa? Dilarang karena ta'assub. Kemudian berhubungan iskal yang berikutnya, kisah tentang apa? Hadis la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan kalian utamakan aku atas Yunus ibn Matta. Ini jawabannya lebih panjang. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihadza subhanakallah.